wajib, wabil khusus Adinda Darwin Nasution bin Buan Kori yang sangat indah melihat ayat-ayat keindahan banyak. Amin. Amin ya Rabbal. Yang saya cintai, saya banggakan ma'asyiral muslimin wal muslim. Puja dan puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Ta'ala. Kalau sampai malam keadaan puas, berarti masih ada peluang, masih ada kesempatan bagi halayak kita sekalian untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal di yaumil akhir nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarikan ilal ilmi salakallahu bihi tarikan. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya. Niat ibu bapa dan saya pribadi, ketika Allah kita semua untuk hidup dan bernapas di kolong langit ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdikan diri di jalan. Mana Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali sujud menyembah kepada Allah. Bayangkan, kata kalau orang jelis ilmu itu satu langkah 10 pahala. Saya dari Jakarta ini hari 4 malam saya di perjalanan. Bah di sini dalam kondisi yang dalam keadaan rawah. Saya niatnya mau sholat biasa, bil saya mampir. Saya mampir situ ada yang kerja. Ya. Iya. Sekaligus saja Ustaz. Jadi walaupun dari kafir tidak salah, kan begitu itu maksud. Saya tinggal pikir-pikir ini jangan-jangan Alpeteko lagi ini. Ternyata enggak, Alpeteko di situ tidak pakai kaf. Alhamdulillah selesai, saya langsung masuk tol sini. Antusiasang dari berbagai lapisan elemen masyarakat Kota Medan. Ini jamaah Masjid Nurul Islam Jalan Nawi Rahab. Apa yang sudah disampaikan oleh panitia tadi, temanya ini kata membongkar tidak tepat, kalau menguak lebih tepat. Supaya kita al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Mari kita belajar merasionalkan masyarakat Indonesia. Karena akhir-akhir ini kita sudah kehilangan rasionalitas dalam berbangsa, khususnya juga dalam beragama. Bayangkan tuh sampai orang gila mau ditunjuk jadi pemilih pilpres dan memang sudah gila semua kita ini. Sudah kehilangan akal sehat. Amar bin Ka'ab, Abu Hurairah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tiga pertanyaan yang mereka ajukan. Ya Rasulullah, Habibullah, man a'lamun nasi, man a'budun nasi, man abdulun nasi. Siapakah orang yang berilmu, siapakah yang ahli ibadah, dan siapakah orang yang paling utama, abdul. Abdul itu artinya pejabat yang dianggap berkompeten, punya kemampuan mewakili etika publik. Setiga pertanyaan dikanter oleh Nabi dengan satu jawaban. Al-Aqilu, orang yang berakal. Tidakkah kalian tahu, kata Rasulullah, bahwa manusia diciptakan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Makanya coba perhatikan, orang mukmin disebut beriman dan mereka dijamin untuk masuk surga. Dijamin oleh Allah. Qada aflahal mukminun. Beruntunglah orang yang beriman. Itu dalam Quran surah Al-Mukminun, dalam Quran surah Al-A'la, lain lagi. Qada aflahal man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi ada persamaan sinonimisasi antara dua perbedaan konsep ayat yang dibangun oleh Allah dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka nanti akan menikmati surga matan. Orang Islam artinya masuk surga. Sedangkan orang kafir digambarkan oleh Allah sebagaimana yang dilukiskan oleh Rasulullah, bahwa manusia diciptakan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Bila akal manusia kalah dengan keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada binatang. Bila akalnya mampu mengalahkan keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat malaikat. Kemuliaan manusia lebih banyak dari malaikat. Kedekatan di sisi Allah adalah malaikat dibanding manusia. Jadi jangan bapak-bapak berpikir bahwa malaikat lebih hebat dari manusia. Enggak, manusia lebih hebat, lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena di dalam diri manusia terdapat satu hal yang sangat, yaitu akal. Binatang punya otak, tapi binatang tidak punya akal. Namun di sisi yang lain, kata Allah, lalu kenapa Ustaz ada manusia seperti binatang? Nah itulah, karena manusia kehilangan akal. Jangan ibu bapak berpikir bahwa akal itu logika. Akal itu adalah rasio. Rasio adalah bagian daripada akal. Nilai kesucian di dalam diri seorang mukmin, perbuatan yang baik dalam diri seorang manusia, entah mukmin maupun kafir, itu adalah bagian daripada manusia. Memang akhir-akhir ini sudah enggak sama dengan binatang, bahkan lebih daripada binatang. Ada pepatah kuno bilang begini nih, sadis, sekejam-kejam harimau, sekejam-kejam singa tidak memakan anaknya. Tapi sedewasa ini tidak. Enggak peduli, kejahatan manusia luar biasa. Oleh karena apa? Oleh karena kepentingan. Makanya orang Islam kita mukmin, pengikut Rasulullah, berhati-hatilah kata Nabi, apabila di dalam diri seorang mukmin sudah terdapat empat karakter. Yang pertama, karakter yang merusak hidupnya, dunia dan akhirat. Sifat yang melekat. Yang pertama adalah karakter rububiyah, sifat ketuhanan, sombong, takabur, merasa diri hebat, merasa diri berkuasa, kemudian menyangkalkan kemanusiaan dalam dirinya, justru dia menganggap dirinya ibarat seperti itu Tuhan. Nah ini rububiyah. Pernah terjadi dalam sejarah Fir'aun mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Orang Kristen kafir menganggap Yesus sebagai sifat rububiyah. Ini kalau sudah melekat pada manusia, hati-hati. Karena yang berhak sombong, yang berhak takabur, yang berhak berkuasa, yang berhak memiliki segala-galanya, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala jala jalalu. Yang kedua adalah sifat karakter apa tuh? Syaitonia, syaitan. Tidak mau kepada yang baik, maunya buruk terus. Tidak mau berlaku baik, buruk. Di otaknya buruk, di otaknya rusak, maunya berbuat salah. Yang ketiga adalah sabu'iyah. Ini adalah binatang buas. Kalau punya channel, TV channel, apa itu namanya, apa Discovery, atau apa yang satu itu, Animal Planet, kita bisa nonton. Ada binatang buas, ada binatang yang kurang buas, dan ada yang tidak buas. Kalau kita belajar biologi dulu, ada yang disebut dengan herbivora, omnivora, karnivora. Herbivora hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Omnivora, karnivora hewan pemakan daging. Kan omnivora tumbuhan dan daging. Tapi yang dimaksud sabu'iyah adalah pemakan daging, buas. Kalau saya nonton di channel Animal Planet itu, suka sekali saya lihat bagaimana harimau dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi, dia tunggu mangsanya. Begitu dia dapat, dia cabik-cabik. Tangan diambil, mulut mengunyah. Allahu Akbar. Tangan merobek-robek. Nah, ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sistematis kita menjelaskan sampai kepada konsep negara yang gila sekarang ini. Kita baca Ustaz ini bodoh. Enggak, kita orang-orang cerdas kok. Jadi kita jangan bohongi di masyarakat. Hah? Dia robek-robek sampai jantungnya. Dia makan, dia cabik-cabik. Datanglah yang satu. Nah, ini bahmiyah. Binatang, sifat binatang, tapi kepentingan sendiri. Yang tadi-tadinya dengan ulama, yang tadi-tadinya jalan di jalan yang lurus, akhirnya kumpul sama penista agama. Kalau tampil di TV, masya Allah, dikit-dikit lapor. Kemap ke kantor polisi, ada salah sedikit, lapor. Jidatnya hitam, dia tanduk-tanduk di aspal. Menganggap diri. Oh tidak, makanya jangan pakai kamuflase. Islam Indonesia ini gampang ditipu. Munafik terhadap Islam. Jangan antum semua ini berlaku munafik. Saya sudah ahli itu. Ente bergoyang sedikit munafik. Saya dari sana kok. Sangka kita berdua. Lebih ahli di sini. Nah ini bahimiyah. Bahimiyah sifat binatang yang hanya mementingkan diri. Inilah makanya umat sekarang terpecah. Dan mereka ini mengaku Islam. Pokok-pokok kayu banyak. Carilah caleg, carilah anggota parlemen legislatif, legislator yang memang betul-betul bersama dengan ulama. Kalau di sana bukan ulama, al-ghafilun. Ulama itu menertibkan dunia. Pemerintah menertibkan dunia. Adil. Kiwamud dunia bi arba'ati asya. Pakola Nabi SAW. Tertibnya dunia bergantung pada empat perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama'i. Ilmu para ulama. Dan yang kedua, bi adlil umaro. Adilnya. Apakah ulama itu ada yang salah, Ustaz? Kita uji. Karena ini orang kan banyak masyarakat yang bingung. Kata Nabi, bi ilmi ulama'i. Bila tanpa ilmu para ulama, lahalaka jahilun. Faqala Nabi. Kata Nabi, kalau tidak ada ilmu para ulama, lahalaka jahilun. Binasalah orang-orang bodoh. Nah ini kebanyakan orang bodoh takut kalau digertak. Awas kiai. Hati-hati kamu, bisa kena bala kiai. Lalu bagaimana? Coba panggil orang yang pernah pensiun, pensiunan tentara dan polisi. Waktu Anda jadi tentara polisi, Anda berpakaian atribut uniform. Pakaian tentara, pakaian polisi. Sekarang ketika Anda pensiun, boleh enggak pakai pakaian tentara polisi? Enggak boleh. Sama dengan ulama. Ulama adalah orang yang lurus di jalan. Konsep yang dia bangun untuk menancarkan ilmu kepada umat. Ulama itu tidak luar dari dua aspek ilmu. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua hadis. Ulama enggak ada hormat orang. Ulama punya wibawa. Innal ulama warasatul anbiya. Wibawanya adalah wibawa seorang nabi. Di Indonesia ini kan ulama dijadikan alat. Ketemu Umaro, dia cium tangan penguasa. Ini penguasa goblok, dia cium-cium. Siapa bilang pintar? Enggak ada. Orang biar bodoh bisa jadi presiden di Indonesia. Bisa. Jadi anggota DPR bisa, ijazah beli bisa. Banyak yang terciduk, ijazahnya beli. Bisa. Pokoknya biar orang bodoh, yang penting bisa bayar. Kompetensi, keilmuan. Menyerap aspirasi rakyat. Nomor 80. Yang penting ada koneksi, punya connection, jadi. Nah itulah. Apakah ulama juga begitu? Kita uji. Sumber ilmu, sumber kata-kata, setiap yang keluar dari lisan para ulama, sumbernya adalah Al-Quran. Kenapa dunia bergonjang-ganjing begini? Karena ulama yang paling kaliber jadi cawapres, Ma'ruf Amin, itu. Nah, jangan disebut, harus disebut. Jangan disebut. Enggak bisa. Coba, Bu. Ada enggak di antara ente ini yang janda ditinggal suami? Mana? Coba angkat tangan. Mana? Bagaimana waktu ditinggal suami? Sakit hati enggak? Sakit. Nah begitulah kita ditinggal Pak Maruf. Logikanya sederhana. Apakah di hadis ada Ustaz? Ada. Waspadalah dengan tiga golongan manusia di antara kamu. Isyaro, salasa, asnafin minan nasi wahum. Pertama, al-ulama'ul gofilun. Ulama-ulama yang lalai. Yang kedua, wal-fukara'ul mudahinun. Orang miskin yang som. Yang ketiga, wal-mutasawifun. Orang-orang sufi yang bodoh. Ini harus kita waspadai. Kalau ada ulama yang lalai, ulama yang bagaimana? Ulama yang tidak lagi konsisten dengan tugas sebagai ulama. Ulang enggak? Nonton pertandingan tinju enggak? Semua kompetensi pertandingan, kontestasi apapun di dunia ini selalu memiliki wasit. Polisi, tentara, ulama, pemerintah adalah wasit. Pemain-pemain adalah orang-orang yang di pohon-pohon itu sampai di nisan-nisan ada fotonya. Itu pemain. Itu pemain. Makanya ulama tidak boleh jadi pemain. Ulama tetap jadi wasit. Tentara jadi wasit, pemerintah jadi wasit. Tapi kenyataannya di Indonesia wasit sudah jadi. Ini yang bikin kacau. Makanya Mokhtar Ngabalin bilang, kamu Rocky Gerung, kita kamu tidak bersyukur ini demokrasi yang begini baik. Wah, wow. Saya malu sekali ngaku dokter dipermalukan oleh dokter Randus Gerung itu, saudara saya dari Manado itu orang gila kalau dilawan itu. IQ-nya sudah enggak di atas 200 itu. Agamanya kafir tapi hatinya Islam. Agamanya kafir, otaknya Islam. Nah ini. Daripada kita percaya orang yang mengaku Islam tapi otaknya kafir. Lawan itu Ustaz, lawan. Al-Quran bilang lawan. Nabi kita Muhammad disuruh oleh Allah, lawan. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa ma wahum jahannamu wa bi'sal masir. Tantang lawan, wahai Muhammad, wahai Nabi, perangilah orang-orang kupar. Kupar itu kafir, wal munafikin. Dan orang-orang munafik. Berarti siapa yang munafik itu? Bukan orang kafir. Orang kafir jelas. Jelas, kalau kafir jelas. Menentang, tidak menerima apa yang menjadi ketetapan Allah untuk beriman. Makanya mereka dalam Al-Quran, kafir itu derajatnya adalah binatang. Tapi kok saya heran Ada yang menyebut orang kafir munafik? Enggak, salah ibu bapak. Yang munafik itu adalah orang yang sudah Islam pura-pura tidak tahu. Nah itu yang kelompok-kelompok sudah tahu-tahu penista agama mereka temani. Orang yang menghina Al-Quran, yang menghina Nabi kita, mereka jadikan teman. Bo, ada berita yang viral tuh. Wanita kafir yang mengutak-atik agama kita Islam terkait dengan isu poligami. Jangan sebut nama pak, kena delik sekarang. Wanita kafir itu namanya wanita kafir, itu busuk. Orang ahli neraka busuk, dia mengutak atik ajaran Islam terkait poligami. Katanya orang-orang yang berpoligami itu orang-orang yang terlantar anaknya. Innalillahi. Ada orang berpoligami anaknya sampai menjadi pengusaha besar. Yang memberikan sumbangsih pemikiran bagi bangsa ini. Allahu Akbar. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi perdana menteri, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi anggota parlemen. Berguna bagi bangsa dan negara. Hati-hati. Orang agama kafir mau mengutak-atik agama Islam. Kenapa? Saya mau tanya kepada ibu bapak, kenapa orang kafir jadi berani? Kenapa orang kafir jadi berani? Karena ada yang tuntun. Ada yang kasih contoh. Siapa mereka? Itu yang salah satunya yang jidatnya bulat begini nih. Kemarin spanduknya Pak SBY dibakar dirobek-robek di sana itu. Dia sengaja enggak pakai topi, ngasih tunjuk bulat. Takwa katanya. Buset setan lu. Kalau cuma jidat hitam gampang kawan. Ente tanduk di aspal hitam itu. Tuh di mobil saya alat sedot-sedot angin itu. Tempel aja, tempel aja. Merah sebentar, besok jadi hitam. Saya kaget ya kalau nonton TV dia bawa-bawa map terus. Kantor polisi terus dia pergi. Salah sedikit, kantor polisi. Salah sedikit, kantor polisi. Ini pasal begini, ini pasal begitu. Ya. Jangan, jangan. Pak SBY ini adalah presiden yang sudah kenyang dengan kritik. Lebih keras kritikan SBY dibanding Jokowi. Lupa kita, lupa ke jamaah. SBY sampai dibawakan kerbau. Adakah SBY marah? Mau tahu sejarah Rocky Gerung? Rocky Gerung itu adalah pengkritik radikal SBY kait dengan bantuan langsung tunai. SBY sudah dikritik-kritik. Apakah SBY lawan? SBY rangkul karena benar. Itu pertemanan. Karena kebenaran, tak perlu apapun agamamu. Yang penting kau di garis benar. Persoalan mendapat hidayah, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada kita percaya satu masjid, hal musuh bebuyutan, orang kafir kita ragu. Tuntun yang kafir masuk Islam. Karena dia belum rasa sedapnya. Saya islamkan orang Manado. Sampai sekarang Manado 51% umat Islam. Dulu cuma 0,18%. Apa saya bilang sama orang Manado? Masuk Islam dulu, rasa dulu. Kalau Islam tidak enak, baru ente kembali ke kafir lagi. Saya tanggung jawab. Masuk bapak kandung saya. Boleh begitu Ustaz? Boleh. Ngana masuk Islam dulu. Kalau Islamnya sadap, ngana balik ulang. Islam tidak enak, kau kembali lagi. Karena ini orang Manado beda dengan orang Batak. Kasta Manado ini beda dengan kasta Batak, suku Batak. Batak ini Nasution Kristen, ada juga Nasution Islam. Betul. Tapi Manado enggak ada Holland Spregen. Dari nasab, dari silsilah, dari turunan asli Manado, enggak ada beragama Islam. Hanya kalau dia kenal dengan Islam, Allahu Akbar. Sampai sekarang ada yang di penjara. Sudah di penjara, bapaknya rektor, anaknya bapaknya profesor, anaknya di penjara. Mana pernah dia mundur dari Islam? Bahkan sudah habis Quran. Namanya Nona. Allahu Akbar. Dia yang bikin ibu-ibu yang sudah muslim nenek moyang bisa mengaji. Balik memang dunia ini. Enggak tahu malu ente. Kita yang dari kafir berjuang menegakkan Islam. Ente yang dari nenek moyang Islam hancurkan Islam. Innalillahi. Malu men. Islam itu berulang-ulang saya katakan ibarat buah. Dia manis, dia sedap, tumbuh pokok pohon yang baik di tanah yang subur. Itu Islam. Ada yang hanya mengambil dan merasakan menikmati manis dan sedapnya Islam. Ada juga yang siang malam banting tulang, peras keringat. Mereka menanam dan menegakkan Islam. Siapa yang suka misnya? Itu di pokok-pokok kayu itu. Yang sampai di tikungan-tikungan. Semua ngaku Islam. Subhanallah. Insinyur Dr. Randus Muslimin Abdullah MBA MBU MBX Ember. Banyak tuh. Banyak. Begitu dilantik innalillahi. Besok ditangkap KPK. Pintar kata Nabi tapi tidak berakal. Pintar. Bahkan munafik pun ada tuh, pakai haji lagi. Ada. Saya kan lewat dari Pekanbaru. Allahu Akbar. Sudahlah. Di sini saya lihat ada pendeta mencalonkan diri. Ngapa? Pendeta mencalonkan diri jadi anggota DPD RI. Sudah mulai ini kafir-kafir ikut-ikutan. Dan sudah melihat ada ulama yang menjadi cawapres. Besok jangan ditolak kalau ada pendeta jadi cawapres. Jangan. Karena sudah ada contoh. Sudah ada contoh dari orang-orang munafik. Saya tahu label agama di Indonesia ini cuma dua. Kristen, Islam. Kap, muk. Kapir, mukmin. Islam, Kristen, Nasrani. Nasrani, Muslim. Tapi ada tambahan sekarang satu. Apa? Munafik. Jadi sudah ada tambah satu. Musim munafik. Padahal Medan ini, Riau, Aceh, musim durian. Sekarang bukan musim durian. Skala nasional, musim munafik. Gak ada orang kafir gak munafik. Ada pendeta saya baca di Aikanopan. Pendeta Safai, calon anggota DPD RI. Non partai kalau DPD. Apakah kita sebut dia gak boleh kita pilih? Walau-walau bisa wab. Dia jadi berani, mereka jadi baju, jadi berani menghina Islam. Bahkan ketika Habib Bahar masuk penjara, innalillahi. Coba lihat komentar-komentar orang tuh. Jamaah, apapun kesalahan seorang pendakwah, jangan kita ikut-ikutan mencela. Bagaimana kalau ujian yang diberikan Allah, ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah wa mabiyupin billahi yahdi kolbu wallahu bikuli say'in alim. Tidaklah musibah menimpa kepada seseorang illa bi'idnillah, kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ujian, musibah, bencana itu adalah izin Allah. Enggak berhak kita untuk menghina, mencelah apalagi. Ada seorang pendakwah. Memang ada kesalahan. Di saya begini sudah berapa kali dilapor, tinggal saya tanya-tanya kapan polisi saya dipenjara. Oh, ada yang komentar habis Bahar Smith, Yahya Waloni. Bangsat, kau kira saya takut. Sedangkan bawa mobil dari Jakarta keliling Indonesia enggak perlu pengawal. Saya yang bawa. Enggak pernah saya takut. Orang bilang jangan lewat Palembang, ada bajingan, ada bajing loncat lapis 200 setan, saya tidak lari. Orang saya di jalan dakwah, apa beda dengan nabi-nabi di zaman dulu? Tunduk jangan tunduk, hormat tetap hormat, tapi tunduk jangan tunduk kepada kebatilan, jangan hormat tetap hormat. Jokowi presiden merupakan simbol negara, tetap kita hormat, tapi untuk tunduk ikut-ikutan Alpateko enggak. Ada MTQ, roba. Kenapa roba? Karena presiden menyebutnya Alpateka, maka MTQ kali ini harus menyebut Alpateka. Langgamnya langgam Jawa, besok langgam Aceh, besok langgam Kalimantan. Islam dipersempit dalam Nusantara. Siapa yang buat? Kepentingan poli? Oh, saya yang buat itu. Maruf Amin. Apa masih kiai, Ustaz? Enggak lah. Dulu masih kiai, saya buktikan. Ingat ketidak? Tahun 2016, ini kan Desember. 3 hari lagi Natal Yesus Kristus. Kristen punya. Maulutnya Kristen. 2016 fatwa MUI, Pak Ma'ruf masih kiai, menurunkan fatwa menyebut selamat hari Natal adalah haram. Saya bantah, saya katakan menyebut selamat Natal tidaklah haram. Tidak mudah untuk mengharam-haram orang Islam. Satu kali saya minum, Nabi kan larang minum tangan kiri ya. Satu waktu saya minum pakai tangan kiri. Saya berhadapan dengan satu muslim yang otangkal soal Islam, tapi suka nyerodok saudara muslim. Memang sengaja saya pakai kiri, saya minum. Ustaz, minum menurut Nabi setan minum pakai tangan kiri. Setan enggak pakai bismillah, saya pakai bismillah. Nah, saya potong tangan kananmu, sekarang ente tinggal punya tangan kiri. Ente pakai tangan mana kalau minum? Persempit itu Islam. Saya bukan kafir yang bodoh yang masuk Islam. Saya sudah menyelam 8 tahun tentang, bukan orang Islam yang Islamkan saya. Saya lebih paham daripada orang Islam tentang Islam ini. Saya lebih setia, enggak perlu pakai sopir, enggak pernah takut dan enggak berani saya bermunafik terhadap agama. Dulu watak saya yang begini, di Kristen juga saya radikal. Saya bilang tidak haram. Tidak haram. Saya bilang kok bisa begitu, Ustaz? Ya iya. Menjelaskan kepada umat harus ilmiah. Pendeta Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka berkata, sampai hari ini kami tidak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen, Jakarta 1961, halaman 64. Ini Abineno, ini adalah kristolog, adalah seorang teolog Kristen terkemuka, pendeta terkenal di dunia. Mengatakan, sampai hari ini kami tidak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Jesus dilahirkan. Nah, kalau Abi Neno mengatakan tidak tahu, berarti semua umat Kristen termasuk pendeta tidak. Lalu kenapa orang Kristen merayakannya tanggal 25 Desember? Tanggal 25 Desember itu adalah pelaksanaan peringatan hari raya agama Romawi kuno yang disebut dengan kelahiran anak dewa matahari, mengenai konteks agama politeisme. Dalam bahasa Yunani, poli artinya banyak, teisme itu ilah. Poli, bahasa Greek, Yunani, banyak. Nanti kalau ketemu dalam persoalan medical, poli banyak klinik, poli mata, khusus mata. Itu diambil dari bahasa Yunani. Cahaya silang, salib, bukanlah eksekusi mati Nabi Isa, karena Isa tidak pernah mati tersalib. Dia diangkat oleh Allah di langit keempat. Kalau Isra Miraj dijelaskan oleh para kiai, Nabi Muhammad di langit keempat bertemu Yahya dan Isa. Nanti akan turun sebagai Imam Mahdi untuk mematahkan salib dan membunuh semua babi. Kemudian Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada hubungan Isa dengan Kristen. Kelahiran anak dewa matahari. Nah, kalau pendeta saja sudah mengatakan tidak tahu persis tanggal, bulan dan tahun, kita umat Islam ikut-ikutan dengan orang Kristen mengucapkan selamat Natal, berarti bukan haram. Sama-sama goblok dengan kafir. Ilmiah, ilmiah. Harus ilmiah. Jelasan koherensif. Harus ilmiah, conclusion, kesimpulannya harus ilmiah. Jangan bodoh-bodohi. Orang yang bodoh jangan tambah jadi bodoh. Supaya kafir di luar sana dengar dia masuk Islam. Ah, Muslim bangga dengan Islam. Ya Rabbal. Begitu. Supaya enggak ada timbul dendam. Ini kan selama ini kita ekstrim, natis, tapi banyak munafik, pura-pura. Oh, anti-Kristen, hanya di mulut. Kalau ketemu baku jilat. Banyak yang begitu. Apalagi contohnya begini, kami kan dari kafir nih, masuk Islam. Bagi muslim yang munafik, dia enggak anggap kami ini. Oh, enggak percaya saya. Kenapa kamu enggak percaya? Dalam hatinya, sedangkan saya sudah muslim, nenek moyang sholat dul. Apalagi dia. Ini tuh orang munafik dalam Islam nih. Kita kikis betul-betul sekarang. Bagus Jokowi memimpin 5 tahun ini. Kenapa bagus? Dampak positifnya ada. Kenapa? Muncul mana emas, mana imitasi. Mana pendakwa yang munafik, mana pendakwa yang betul-betul di jalan Allah. Lupa kemarin pertarungan antara Jarot dan Edi Rahmayadi. Lupa kemarin. Saya diperlihatkan ada ustaz-ustaz di Medan pakai sorban. Pakai sorban sampai di kepala. Sudah kalah, mobil diambil pula. Kalaupun mobilnya enggak diambil, tunggu kau digilas kontainer di jalan. Munafik. Kalau iman Islam bisa diuji, kita bisa melihat kok. Saya ini sudah pulang pergi, kemarin dari Aceh pulang, dari Medan pulang lagi. Ini balik lagi ke sini. Enggak ada sopir saya. Ada yang bilang, Ustaz, enggak mau cari sopir. Boleh, boleh ikut saya. Pertama, enggak ada gaji. Dan yang kedua, bikin pernyataan tidak bakal mundur. Memangnya saya enggak pernah punya sopir? Pernah. 3 sopir saya, 2 meninggal dunia karena hepatitis. Bapak tahu enggak? Saya ini seperti kelelawar, siang jadi malam, malam jadi siang. Istri saya sehat, anak saya sehat, dari kandungan sampai lahir ikut di mobil. Ibu, bapak, anaknya di AC dingin, besok-besok ke dokter. Anak saya bertumbuh enggak pernah imunisasi, bertumbuh besar di dalam dakwah. Saya bawa terus anak istri, ku anfusakum wa ahlikum naroh, jagalah dirimu dan keluargamu dari, jangan munafik. Berikan petunjuk hidayah oleh Allah. Itu saya dapat Islam, alhamdulillah ya Allah. Banyak orang kafir di luar sana, engkau tidak berikan petunjuk, saya kau berikan harta yang paling berharga, hidayah Islam. Merebutnya tidak mudah, mencarinya tidak mudah, mencarinya dengan kekuatan inteligensi. Jadi orang dapat hidayah itu bukan karena mau kawin. Orang orang masuk Islam itu bukan karena ikut-ikutan. Tetangganya Islam, ikut jadi Islam. Di mana mayoritas kafir, dia jadi kafir. Mayoritas Muslim jadi dagangannya supaya laku, dia tinggalkan agamanya, masuk jadi agama Islam. Keluarga enggak begitu tipenya. Saya agama Islam ini adalah seorang yang mempendetahkan para pendeta. Saya lengkap di dalam buku. Saya, anak saya, pertama istri saya tanya, Pak, kita masuk Islam, ente apa? Berpikir sampai ke situ. Iya. Kita kan sudah difasilitasi oleh gereja dan keluarga di Manado, enggak ada yang Islam. Saya bilang kalau saya masuk Islam, kau ikut saya nanti jadi pendeta Islam. Masa bisa jadi pendeta Islam? Bisa. Tuh di TV-TV itu yang ceramah, pendeta itu, pendeta Islam. Ah, kau bisa? Bisa. Masa dia bisa, saya enggak bisa. Sama-sama diberi otak oleh Allah, diberi inteligensi oleh Allah, bisa. Terus kita nanti tinggal di mana, makan apa, fasilitas bagaimana? Ah itu. Tanya aja lah pendeta yang mimpin jemaat biasa itu berapa gajinya sebulan. Pendeta itu kalau mimpin 100 kepala keluarga, rata-rata gajinya setiap jemaat itu 1 juta, maka income pendeta yang disebut dengan 1/10 tiap bulannya pendeta mendapatkan, kalau rata-rata 1 juta, karena 1/10 dari gaji jemaat bayar kepada pendeta. Makanya pendeta dengan pendeta ribut. Kenapa? Cari domba di kandang domba. Tanduk dia di situ. Coba tanya pendeta-pendeta, kalau saya bohong ini kan nanti direkam ini. Jengkel sekali itu pendeta dengar itu. Dia juga mau marah, enggak berani melawan saya. Saya punya anak buah semua itu. Makanya kalau dia komentar, saya cuma senyum tawa. Karena bukan kelas tanding saya, jauh. Dia kumpul 1000 orang, Allahu Akbar. Coba lihat, jadi kaya itu. Nah ketidak, ustadz imam siapa yang gaji, kasihan. Makanya kalau masuk masjid, saya tahu mana nih ustadz. Kurus dan kecil biasanya. Asyik karena tidak digaji beliau ini. Imamnya begitu. Tidak digaji. Lillahi ta'ala. Doain orang, masya Allah. Sampai bisa kaya, bisa berhaji, kebunnya subur. Mana diperhatikan oleh ma'ah. Mindset ini buang dalam Islam. Ada imam di masjid ini, patungan jamaah tetap. Jangan suruh dia naik motor. Belikan dia Avanza. Kafir aja bisa kok. Supaya apa? Tidak jadi munafik. Sama dengan negara. Kalau tidak mau ada pejabat yang korup, tingkatkan kesejahteraan pegawai. Jangan nanti mau menjelang pilpres baru pura-pura dinaikkan. Premium yang tadinya tidak ada, jadi ada. Saya tukang keliling berdakwah. Setiap tanya, dek, ada premium enggak? Enggak ada, Pak. Panitia transfer uang sama saya kan 2 juta 2 miliar, 2,5M kemarin, Pak, ya. 2,5M panitia transfer ke saya. Baru di Lampung selesai, putus. Pak, kalau imanuhum fi amplopihim. Ah, itu. Ada juga kan yang begitu. Kalau enggak dikasih amplop, ngambek. Ha, enggak ada ya. Kalau saya mau cari ikhtirman gaji, saya dikapir dulu. Saya tinggalkan, enggak mau saya. Apalagi Desember begini. Waduh, itu sampai itu kalau naik mimbar gereja, pendeta yang sudah kelas rektor seperti saya, kan amplop, cek. Dari ujung kaki sampai ujung rambut saya enggak ada. Orang Islam pakai jas, saya tahu. Ini jas dari Eropa atau buatan pinggiran Deli Serdang. Tahu saya dari warna dan kancingnya saya. Makanya jangan bapak ibu, dulu saya lihat orang pakai sombor begini, apa acuh saya, ini taplak meja dia pakai ini. Kurang ajar betul saya. Hah? Pakai gamis begini, apa saya, ini kain pintu dari mana dia rampok. Sekarang saya pakai sorban gamis kemana-mana. Dulu saya hina-hina ketemu Yasir Arab wafat di Tel Aviv, saya pas di Seberot Yerusalem, saya katakan teman saya tuh di atas kepalanya Yasser Arafat tuh apa taplak meja. Ah, sekarang saya pakai bukan taplak meja ini, bangga saya. Ada orang Islam yang minder. Lihat saudaranya menggunakan gamis, berpakaian baju-baju koko, dia enggak mau, dia ketawai. Nah, ini politikus-politikus begitu. Kalau musim kampanye begini dia pakai baju koko. Hah? Pikul tikar sembayang, bawa ke masjid. Assalamualaikum Pak Imam, salam. Ini Pak nomor 5 ya. Pak nomor 10 ya. Begitu tidak lulus dari anggota dewan, besok assalamualaikum. Mana tikar sembayang yang ku kasih? Pikul lagi. Innalillahi. Sudahlah, jangan banyak trik. Minta kepada Allah. Amin. Kalau Allah berkehendak, jaga. Tunjukkan kepada masyarakat, kita mayoritas Muslim. Kali ini kita harus bersatu. Kenapa? Karena kalau tidak kita bersatu, hancur kita di masa yang akan datang. Saya orang yang tahu persis bagaimana perjalanan historiknya Islam, sampai peristiwa yang terjadi pada saat, jam dan detik ini dalam peristiwa politik. Sederhana kok sebenarnya masalah ini. Masalahnya ada yang mau tiru cara presiden baru yang di Amerika itu, Donald Bebek. Ada yang mau coba tiru. Donald Bebek memenangkan kontestasi Pilpres Amerika, hanya satu statement yang dia buang ke publik. Apabila saya menjadi presiden, saya akan mengusir imigran Muslim. Islam ini di mana-mana enak sekali kalau dibawa, apalagi dalam kancah politik, percaturan politik. Islam ini ibarat isu yang sangat sensual. Sensual dihubungkan dengan feminin, wanita yang sangat cantik, wanita yang mempunyai body, postur tubuh yang memang betul-betul menjadi idaman bagi siapapun yang melihat laki-laki. Islam dibawa-bawa. Dia berpikir negara Amerika yang begitu banyak negara-negara bagian, banyak negara-negara federal, dia buang statement ini. Publik grassroots akar rumput Amerika pasti simpati karena mereka tidak suka dengan Islam. Sampai pinggiran Meksiko, Amerika itu fanatis. Mereka itu fanatis beragama Katolik. Termasuk Obama itu juga. Cuma karena dia seorang senior, dia enggak terlalu fanatis karena pernah tinggal di Indonesia. Begitu dia jadi presiden, sekarang timbul pertanyaan, apakah dia usir imigran Muslim? Enggak, karena dokter-dokter hebat di Amerika beragama menang jadi presiden, siapa yang mau tuntut? Nah, di Indonesia ada nenek-nenek mau coba cara itu. Ya. Kami tidak butuh suara umat Islam. Lukah inilah yang membesar. Terbawa-bawa sampai orang tua yang seharusnya istirahat, tarik ke sana kemari. Pak Ma'ruf Amin. Kasihan beliau. Beliau sebenarnya sebagai wasit, biarkanlah anak cucu kita yang berpolitik, sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana politik, sarjana bahasa, sarjana, biar mereka yang berpolitik. Kita sebagai ustadz, sebagai polisi, sebagai pengamanan, kita jaga, jadi wasit. Jangan terjun ke lapangan. Al ulama warasatul ambiya. Wibawa seorang ulama lebih mulia daripada pejabat. Sukium tangan pejabat. Saya kemana-mana acara di kantor-kantor. Ustaz itu tuh jenderal. Jenderal kau 100 bintang, jangan harap saya mau cium. Sini kau cium tangan saya. Ada itu. Ustaz ini bupati, ini wali kota, ini gubernur, ini menteri. Sini cium. Masa saya mau cium kau? Alah, kalau khutbah kau di bawah, saya di atas mimbar. Dengar sini. Enggak ada. Mulia, artinya mulia. Amin ya Rabbal. Mulia. Jaga kemuliaan itu. Oh, Ustaz Yahya itu keras. Oh, bukan keras, ada dasarnya. Kemarin kan saya bilang, doakan Megawati supaya cepat mati. Oh, enggak apa-apa. Tuntut saja. Hakim gila yang mau penjarakan saya. Hakim gila, kenapa? Mendoakan orang mati ada enggak dalam fakta yuridis? Siapa namanya Pak? Pak siapa? Pak Sukito. Saya bilang Pak, besok mudah-mudahan Bapak cepat mati. Pak marah bisa dihukum enggak? Enggak bisa marah, silakan marah, tapi enggak bisa di Dalam hukum vertikal pun ada dalam sabda hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a li zalimin bil baqai faqasaba an yusallahi fil ardihi." Barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, berarti dia telah mendurhakai Allah di muka bumi ini. Jadi boleh orang zalim didoakan, jangan umur panjang. Apa? Cepat mati. Hukum yang mengemuka bukan horizontal, bukan yuridis. Hukum yang mengemuka adalah hukum vertikal. Keras, tapi pada standarisasi, logik. Membungkam yuridis dan membungkam kritik logika. Kafirun wal munafik. Panggil saja ahli hukum. Pasti kalau dihukum, hakim tanya, hari ini sehat? Sangat sehat, alhamdulillah hakim. Apakah betul hakim mengatakan seorang tokoh cepat mati? Oh, memang benar karena viral. Jadi enggak perlu lagi saya menyangkal. Kenapa Anda mengatakan begitu? Dia tidak percaya dengan hari kiamat. Apa potensi Anda mengatakan hal itu? Ya, saya sudah mengislamkan begitu banyak, puluhan ribu yang di Indonesia ini. Takut mereka ragu dengan kalimat itu dan kembali kepada kekafiran. Interesnya adalah vertikal, tauhid. Ada bacaan, dengar enggak tadi Qori baca? Isaja an-nasrullahi wal fat. Wa ra'aitan nasa yaquluna fi dinil. Lai afwaj fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Dengar kalimat begini, dia keluar lagi. Lillahi. Siapa yang akan dituntut oleh Allah? Saya. Itu interesnya, Pak. Itu kepentingan. Saya balas, mana Pak Hakim pasal dan ayat dalam undang-undang kita doakan kira. Hakim bilang memang enggak ada sih. Allahu Akbar. Harus lincah daripada ular. Enggak ada yang bisa tangkap ular kecuali pawang. Nah, selama ini kan orang bilang-bilang, kenapa Ustaz Yahya kok enggak masuk penjara? Ya memang tahu hukum. Saya jalan ke sana kemari sendiri. Kepentingan apa? Makanya ada jemaah bilang, Ustaz nih, dana Ustaz. Ustaz apa? Dana travel. Ustaz buka travel haji dan umroh. Maaf bu, saya nonton TV, bukan sedikit yang masuk penjara gara-gara itu. Kasih ajalah yang lain. Menteri Agama tuh, Pak Maftu Basuni, mantan Menteri Agama. Yang sekarang, kalau yang sekarang bela-bela LGBT tuh. Tak mau saya berteman kalau yang sekarang. Dulu teman saya Menteri Agama, Pak Maftu Basuni. Beliau mengundang saya ke kediaman beliau. Ini ada dokumen kami. Pak Maftu Basuni bilang sama saya, Pak Yahya, mau enggak Bapak menangani mu'alaf seluruh Indonesia? Ini dia undang saya di rumahnya. Saya bilang, enggak Pak, Pak Menteri, enggak mau. Kasih aja ke orang lain. Dananya 20M mu'alaf. Enggak tahu siapa yang nilep sekarang ini. Kasihan kau mu'alaf. Saya sih, saya bukan mu'alaf, saya al-muhtadin. Saya enggak suka dipanggil-panggil mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Saya enggak ada yang bujuk, saya yang masuk Islam. Jadi saya bukan mu'alaf, jangan disama derajatkan dengan mu'alaf. Saya bukan mu'alaf. Mayyahdilahu fahuwal muhtadin. Wa mayyudlil fa'ulaikahumul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk, maka dia adalah muhtadin. Orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, dia orang yang sesat. Jadi saya enggak suka pakai kata mu'alaf itu. Karena nila sedik merusak susu sebelanga. Ada orang masuk Islam dengan modal bajingan, pro kapir, pro Ahok. Disebut mu'alaf. Nah, itu ular kepala dua. Saya enggak suka begitu. Ada yang masuk-masuk ke masjid, apalagi dekat-dekat Ramadan, bawa surat masuk Islam, minta-minta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Au, warga dengan an. Ah, warga nyalai. Au, Siregar. Warga katanya, masuk Islam. Masuk Islam. Saya kafir, nama saya dulu Matius, Markus, Stephanus, Robertus, Tetanus, Spiritus. Roma nama masuk Islam. Kerjaannya apa? Cari masjid, minta-minta. Sindikat. Oh ya, ada yang begitu. Saya pernah di Balikpapan mau ceramah di Kalimantan. Capek beginilah. Begitu tiba dengan mobil, panitia ajak duduk di belakang masjid. Ngomong, "Tat, Tiga hari lalu datang mualaf ke sini. Lalu nangis-nangis kami jamaah kumpulkan, kami kasihan. Kami kumpulkan dana 10 juta. Lalu setelah itu dia pinjam mobilnya, motorcycle, motor bebek. Sogun namanya waktu itu. Bebek maaf kami. Untuk dia mau pergi ke penginapan. Cek Ustaz, dia sudah lari. Betul Pak kisah ini? Betul. Coba tanya. Tanya tapi yang lain mengangguk. Di Islam harus ada 3 atau 4 orang saksi. Ah, bisa ceramah saya. Tunduk saya malu. Karena mengangkat-ngangkat orang yang dari kafir masuk Islam. Dia mau tembak saya ini. Saya angkat kaki, saya WA istri saya. Saya sedurkan tuh mobil. Kenapa Pak? Kayak gak tahu gua. Ini sudah di atas darah saya ini. Sudah 130 darah saya ini. Sudah di atas. Kenapa Pak? Enggak, saya mau datang ngapain di sini? Saya lari, pulang kita. Saya bukan mu'alaf, dari situ saya stop. Jangan coba-coba ada jemaah bilang saya mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Saya bukan mu'alaf. Dan dari dasar teologi Islam, lastu bi rabbikum qulubala sahidna. Semua makhluk yang namanya manusia dari kandungan rahim ibunya adalah muslim, adalah Islam fitrah. Saya juga begitu. Ulah di kandungan ibu saya sudah berjanji. Jadi saya bukan pindah agama, balik kepada fitrah. Lari saya. Masjid bilang, kemana Ustaz? Saya tersinggung. Bapak ngomong begitu, saya masih datang. Nah, tadi juga kalau ada yang ngomong begitu, enggak jadi, biar sudah banyak begini. Cabut saya, mundur saya. Hah? Biar kacau dunia persilatan. Tahu enggak? Artinya apa? Saya yang paling beruntung dari kepada bapak ibu. Kalau bapak ibu kan begitu lahir memang langsung Islam. Tapi saya yang dari kafir Allah berikan. Ini yang tidak ada habis-habisnya. Saya syukuri. Yang saya heran sudah Islam munafik terhadap Islam. Cari dalam catatan sejarah mana pernah orang kafir menang melawan Islam. Baik dalam pertempuran fisik maupun dalam perdebatan argumen sains. Kafir gak pernah menang. Yahudi hebat, Eropa hebat, nyontek dari 99 jenius Muslim. Einstein menarik garis lurus barat ke timur, orang bisa menginjak kaki di bulan. Adalah konsep yang dibangun para nabi. Ilmu perbintangan astronomi, segala macam kompetensi ilmu. Orang Islam ini yang menemukan. Makanya tidak pernah menang. Lalu kafir berpikir, bagaimana menghancurkan Islam agar Islam tinggal nama? Satu, bangun oleh orang kafir untuk menghancurkan Islam adalah pakai orang hatilah. Tahun 1994 Konven Leiden, waktu itu pastor pemimpin Katolik tertinggi Paus Paulus Yohanes II sudah di neraka karena sudah mampus dia. Kontribusi pemikiran yang dia sampaikan ialah tahun 2020 pindah sistem pemerintahan. Kalau orang-orang kafir yang di luar sana yang sopir angkot yang suka apa nyadau yang begini, tapi yang kaya-kaya tuh, padahal kita umat Islam berkelahi, bendera tauhid dibakar, itu yang bermain kafir-kafir besar di belakang, kafir biasa begini nggak tahu apa-apa, mana dia tahu? Tahun 2020 open the Christ, buka pintu bagi Kristus, kita jadikan anak cucu kita masuk ke gedung-gedung kementerian, posisi-posisi penting dalam gedung kementerian, bahkan TNI dan Polri bahkan masuk ke dalam. Jarang sekali orang Islam. Baru tahun 2018. Nah, tahun 2020 awas. Ya, saya tidak mau berpolitik. 2019 pilihlah Prabowo. Takbir! Bukan politik itu, bukan. Bukan politik poin. Demokrasi. Prabowo pensiunan tentara, saya bapak saya pensiunan tentara. Prabowo ibunya Manado, saya orang Manado. Anak tentara dukung tentara, anak Hansip dukung Hansip. PKI kau silakan dukung PKI. Cuma sedikit kalian jumlahnya. Pada yang munafik-munafik dalam Islam ini kembalilah. Masa saya dari kafir begini judia. Takut apa? 3 hari 3 malam belum tidur. Panggil dokter, periksa darah saya. Saya sampai heran sendiri. Wallahi, Allah bisa bercerita. Pompa bensin saya parkir, saya tidur di situ. Mobil saya mudah dikenal orang. Gak ada rasa takut. Oh, orang mau lempar, mau bakar sementara tidur. Parkir-parkir pompa bensin. Entah pompa bensin ini punya kapir? Enggak tahu saya. Saya tidur di situ. Enggak ada rasa curiga, tidak pernah ada rasa takut. Kalau saya mau tidur, saya ngomong, "Ya Allah, saya sudah mengantuk. Jaga kami sekeluarga. Saya mau tidur." Dan mobil sudah miring-miring parkir. Tidur saya di situ. Yang lain naik pesawat, tak. Datang sama awal. Sorban diatur, masuk pun langkah diatur. Batuk pun diatur. Ini Ustaz, kopi Ustaz. Oh, insyaallah. Ini Ustaz, teh. Ini es jeruk. Ini Ustaz model tahun 60 yang begini nih. Yang begini ini nih Ustaz akhir zaman. Kafir kau ke neraka, munafik kau juga ke neraka. Bahkan orang yang sudah munafik di dalam Islam tidak boleh didoakan kalau mati, tidak boleh disolatkan. Allah larang kepada Nabi Muhammad, wala tusolli ala ahadin minhum mata abadau wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu fasikun. Taubah 84. Janganlah engkau berdiri mensolatkan seseorang yang mati, wahai Muhammad, di antara orang-orang munafik. At-Taubah 84. Mata abadau, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Satu kali munafik, untuk selama-lamanya. Jangan didoakan. Terangan selanjutnya oleh Allah. Wala takum ala qabri. Bahkan jangan berdoa di atas kuburnya. Berdiri di atas kubur artinya berdoa. Saya sempat lihat di Asbabun Nuzul, tafsir, para mufassirin. Wala takum ala qabri. Kamus Al-Quran saya punya. Saya lihat wala takum, berdiri di atas kubur apa artinya? Artinya, footnote-nya, catatan kakinya ialah menjelaskan oleh mufassirin, jangan didoakan. Tulis di depan pintu masjid. At-Taubah 84. Ini penyakit yang melanda Islam saat ini. Hanya karena kepentingan politik, hanya karena kepentingan perut, orang jadi munafik. Jangan Anda berkata bahwa Anda juga Islam. Tidak, Islamnya harus kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi. Saya aja dari kafir tidak berani. Kenapa? Ada dua sebab. Dijawab juga oleh At-Taubah 84. Dia yang berbuat jangan didoakan, dijawab oleh Al-Qur'an. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu fasikun. Karena mereka, kata Allah, innahum, mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul. Oh, berarti orang Islam yang munafik itu hitungannya adalah kafir. Betul sama Cak Nun yang di Jawa itu, saya nonton. Cak Nun katakan Megawati itu sebenarnya sudah kafir. Betul juga ya. Siapa yang membela itu? Ini urusannya adalah urusan dengan Allah. Saya enggak mau lagi kafir kedua kali, Bu. Bu, ada juga yang satu. Adiknya apa kakaknya itu? Adiknya? Busuk sukma mati. Itu dia juga kan yang ngomong. Dia juga yang ngomong kan? Apa? Konde ibu Indonesia lebih indah daripada jilbab. Istri saya baru pertama masuk Islam, pulang dari pasar nangis. Saya tanya, "Kenapa kau menangis wahai bidadariku?" Allahu Akbar. Dia jawab, "Saya nangis, Pak. Kenapa? Karena ibu-ibu Kristen di depan pasar tuh teriak, awas ada malaikat mau terbang. Karena dia baru belajar pakai jilbab. Anjing menggonggong kafilah berlalu." Begitu juga dengan ibu-ibu yang di Manado sana yang baru masuk Islam, yang mereka dengar, "Ustaz, berarti boleh dong enggak pakai jilbab?" Jangan. Jangan, karena itu penodong, itu yang membedakan kau berarti telah muslim. Tapi tetangga saya orang Islam enggak berjilbab, Ustaz. Jangan ikut dia. Ikut istri-istri para nabi, ikut perintah Al. Penudung bukan rambut, penudung adalah jilbab. Suara iktung ibu Indonesia lebih merdu daripada suara azan. Dimentahkan dengan armia patah ini. 2011 ada angkasawan India, Sunita Williams. Dari bulan dia berkomentar, mengadakan sebuah observasi. Tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan. Tapi dalam satu hari, kali suara menembus bulan dari bumi. menggunakan teleskop dia menyorot ke bumi, dunia ini gelap, saya Makkah dan Madinah. Suara itu rupanya bersumber dari Ka'bah, bersumber dari Makkah, Madinah. Suara apa? Hayya lussalah, hayya alal falah. Dalam satu hari 5 kali. Suara A, makanya kau enggak ngerti Islam, belajar goblok. Balik ditanya, apakah kidung ibu Indonesia atau lagu Butet sampai enggak di bulan? Saya bicara tentang temuan para orang-orang jenius yang masuk Islam, maka kesimpulannya, laqad ansalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Itu Quran surah An-Nur ayat yang ke-46. Laqad ansalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa. Hanya setiap orang dari benua Amerika, Eropa, Australia, Asia, Afrika yang masuk Islam, jarang orang bodoh. Argumen, pernyataan mereka, kesaksian mereka, semuanya bersumber dari Al-Quran. Orang kafir gak bisa masuk Islam. Yang bapak sering ketemu Al-Baqarah, inna lazina kafaru sawa'un alaihim aansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Yang ibu bapak sering temukan adalah Al-Baqarah. Hal orang yang masuk Islam itu mendasarkan pemahaman keilmuan dia berdasarkan Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini benteng tauhid mereka, insya Allah kuat. Saya jelaskan sama saya tentang Nabi Muhammad dari mana, saya lebih tahu dari ibu bapak. Kalau maulud Nabi saya tanya, saya sering jelaskan kok. Yang paling tahu tentang Nabi Muhammad, Nabi itu hanya dua golongan, Nabi dan ahli kitab. Gak usah dijelaskan sama saya, dari mana Ahmad bin Abdullah itu. Saya tahu, karena kami belajar Islamologi. Jadi sebenarnya pendeta-pendeta yang paling tahu. Ini sekarang mulai banyak pendeta yang ragu, baik di Eropa maupun Amerika, bahkan di Indonesia sekarang lagi goncang. Ini terbalik nanti. Kafir banyak masuk Islam, bela Islam, kita yang dari nenek moyang jadi munafik. Ha, betul itu, harus ketawai, harus diketawai. Ketawai. Jagalah agama ini, kasihan agama ini. Ya Allah ya Rabb. Mau dia kiai, dia kiai pakai sen melintang-melintang. Ha? Datang di tak kasih yang muda-muda lah. Itu masih banyak di pohon-pohon, di tiang-tiang sehat-sehat. Itu yang berpolitik. Kita ustaz tidak usah. Ustaz Somad aja tahu diri kok. Enggak lah, biar saya menjadi suluh di tengah kegelapan. Cakrawala, kompetensi keilmuan beliau sebagai ahli hadis, perkuat dengan prinsip sebagai seorang ustaz. Ulama, enggak mau beliau bergeser. Jangan ustaz, kita baku banting di lapangan, belah umat. Umat yang kafir kita islamkan, yang muslim kita kokohkan. Enggak ada, enggak usah bawahi NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Naksabandiyah. Enggak, saya enggak ada di situ. Orang kunut, kemarin kunut di apa sana, Gunung Tua, saya mampir sholat subuh, subuh saya di situ. Ya, di mana-mana sudah terkenal saya ini. Begitu masuk warung gratis terus. Hah? Iya, disuruh jadi imam subuh. Mana saya mau? Enggak mau saya. Pokoknya subuh saya enggak mau. Kenapa? Karena saya tidak mau bikin berkelahi umat. Siapa mau tahu kalau di situ memang anti kunut atau melaksanakan kunut. Tapi kalau antum suruh sholat zuhur, ah itu kan diam-diam. Allahu Akbar, sudah sujud. Enggak pakai ayat. Itu munafik punya mau-mau yang begitu tuh, yang enggak pakai ayat. Di Padang saya pernah sholat zuhur. Ini dia mau coba saya nih. Begitu habis sholat dia bilang, Pak, tadi Bapak cuma berdiri ya, boleh kan? Yang penting sujud. Kau baru habis sholat, setan sudah iris-iris jantungmu. Dasar kau ini munafik. Barangkali ente yang tidak suka ucapkan Al-Fatihah. Sumpah pucat dia. Jadi dia pikir karena saya dari kafir, hanya berdiri katanya begini. Boleh aja Pak, cuma berdiri-berdiri ya. Ayo, ayat yang saya baca tadi. Kama arsalna fikum rasula minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab. Sambung. Ayat yang saya baca tadi. Enggak bisa itu, makanya jangan jadi setan. Kau tidak hafal Al-Quran, sama-samakan dirimu dengan orang yang tahu. Iman Islam itu tidak bergantung seberapa lama kau masuk Islam dan berapa lama kau lahir dalam Islam. Munafik-munafik yang bertebaran di Indonesia ini sekarang ini, yang memperkuat benteng kafir sehingga kafir jadi jar. Mereka-mereka ini bukan cuma kelas makom biasa, orang terpelajar dan ulah. Sama kalian kumpul satu kolam, kalian cebong semua. Bodohi-bodohi umat, saya paling takut lebih mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Enggak usah, jangan pakai cara begitu. Kalau enggak suka, enggak suka. Enggak usah suka, enggak suka tapi pura-pura suka. Itu munafik besar itu. Di dalam masjid juga begini. Kalau bukan satu kelompok, satu mazhab, wah, musuh. Tapi kalau satu kelompok, assalamualaikum akhi. Itu di sebelah sana bukan gitu. Jenggot kurang panjang itu. Kaki celananya pun kurang panjang itu. Celananya kurang panjang. Awas, mereka kunut itu. Awas, mereka tidak kunut. Di Makassar, orang tanya sama saya, jamaah, ustaz, ada ustaz menerangkan solawat kepada Nabi pakai Sayyidina, ada yang tidak pakai Sayyidina. Mana ustaz yang benar? Dua-dua betul, saya bilang. Menggunakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sama. Tapi ada yang kemarin bilang katanya tidak sama, ustaz. Yang tidak mengucapkan Sayyidina salah. Yang mengucapkan Sayyidina baru benar. Yang tidak mengucapkan Sayyidina benar. Yang pakai Sayyidina salah. Kasih tahu dua ustaz itu, dua-dua setan. Kalau ustaz jangan memihak kepada salah satu, mas. Di masjid ini kalau ada yang ceramah mulai menyudutkan ustaz-ustaz lain atau mazhab-mazhab lain, cabut. Tinggalkan dia. Kita sedang memelihara ukhuwah Islam Islamiyah. Persatukan umat ini, jaga barisan kita agar tetap konsisten dengan dakwah, dengan ibadah. Datang ke sini ustadznya kunut, ikutan kunut. Yang tidak kunut, enggak apa-apa, cepat lebih bagus. Ukuran kaki celana panjang, ukuran kaki celana tergantung sama-sama, jangan saling olok. Ya, adakah yang bilang, oh ini enggak bisa ini, tidak sun panjang. Kalau ente pakai celana tergantung begitu, coba ente jalan di tengah umum pakai kaos kaki, orang kira begini. maksud saya, Islam jangan cengengesan, bos. Islam harus rapi, sholat berjamaah, bajunya bersih, gamisnya baru dipakai. Nih, gak mandi saya dari tadi pagi, jujur ya, supaya jangan selfie-selfie kita. Tapi busnya daripada gamis ini masih ada, kawan. Rapi, padahal pakai baju di pinggir jalan. Habis saya imam tadi di masjid PTP, saya mampir pinggir mobil, saya pakai gamis. Ada teman polisi yang ikut saya, ustaz foto selfie dulu, saya tunggu dulu komandan, saya ganti baju dulu. Masuklah ke dalam ustaz, enggak usah, saya ustaz liar ini, pakai di pinggir situ. Dulu kalau di pendeta, Allahu Akbar, ruang make up pun sudah disiapkan. Inilah diganti dengan wibawa hidayah. Mana lebih mulia? Lebih mulia katanya yang kawal sama mobil, Alphard, Mercy. Jangan kita tertipu. Ya God watun fisabilillahi aurahautun khairun minat dunya wa ma fiha. Kalau negara ini mau jadi baik, ulama-ulama yang ada di medan ini kerja untuk umat. Jangan berpolitik, sampaikan yang hak. Bagaimana cara menyampaikan yang hak? Yaitu tadi, kalau pilih Pak Jokowi kan tidak tepat, karena di sana ada Megawati. Di sana juga banyak yang memfitnah, yang menghina-hina ulama. Bah, kalau dengan Pak Prabowo kan belum teruji, belum ada dosa, belum ada kesalahan. Nanti kita lihat juga beliau supaya jadi presiden. Dan partai-partai yang mendukung beliau, awas ya, jangan suka ngambek. Partai-partai Gerindra, apalagi PKS, PAN, Demokrat. Kita doakan masyarakat etika yang baik di masyarakat. SBY itu adalah presiden yang menjadi panutan kita, 10 tahun beliau. Jangan coba-coba merobek. Masuk juga PDIP punya, jangan dirobek. Coblos jangan juga. Hei kawan, pilihlah Gerindra, pilihlah PKS, pilihlah PAN, pilihlah Demokrat. Yang lain bagaimana ustaz? Walau-walam bisawab. Walau-walam. Nasdem kalau Prabowo sudah presiden, Golkar itu tetap anggaran dasarnya, siapa yang presiden tetap mereka dukung. Golkar itu partai senior, jangan kita salahkan. Bagaimana dengan Prof. Yusril Issa Mahendra? Oh jangan, jangan, kalau itu jangan. Jangan dikomentari, biarkan dia mengalir. Jangan dikomentari, biarkan dia mengalir. Logika pendek, enggak usah terima. Permain catur begitu. Polikarpo Sisilia. Ya saya kira itu kan cuma 16 lah, apa 8 dikali 2 16 papan catur itu. Eh, saya sering bermain dia begitu. Memang menghadapi, jangan terlalu menuduh yang sudah dikelopak mata, gajah di depan mata kita tahu baru Pak Prabowo jadi presiden. Enggak, ini sehat, ini demokrasi. Ini demokrasi. Besok juga panggil Nusur Wahid, Abu Jongos datang sini. Hah? Panggil juga ketua mubalik seluruh Indonesia, balik jangan main-main. Allahu Akbar. Bahkan sudah dokter ya. Dokter Walin, baru saya tahu, waduh beliau dokter main-main. Dalam pertarungan apa realitas dalam konsumsi publik, membawahi etika publik dalam peran logika masih lebih terung ya. Biasa, saya sebenarnya enggak suka dipanggil-panggil dokter. Dokter saya itu dokter kapir itu. Kami orang Manado, mohon maaf Pak, kami orang Manado enggak giler dengan gelar itu. Malas. Orang Manado itu low profile. Saya sudah bilang panitia di sini, panggil saja saya Al-Muhtadin. Ustadz sudah banyak, Kiai sudah banyak, Tengku sudah banyak, Habib sudah banyak. Kami yang, saya Nababan yang dari kapir ini, jangan dipanggil Ustadz, Al-Muhtadin. Enggak usah pakai banyak embel-embel ke sana, enggak usah. Ya, saya dokter waktu kapir, kalau sekarang enggak lah. Dan saya di kapir itu juga enggak suka-suka begitu-gitu. Saya tahu persis siapa beliau itu, sekolahnya sudah kemana-mana itu, Jerman, Belanda, Amerika. Doakan beliau supaya masuk Islam. Amin ya Robbal. Saya dengar-dengar sudah mau syahadat itu. Dayah yang belum dia dapat. Tapi sudah mulai belajar Islam, belajar Al-Qur'an. Lebih baik seperti itu yang dari mana itu? Rocky Gerung. Bisa-bisanya penjual tomat jadi anggota parlemen. Seleksi logika, otak periksa. Hati-hati menjadi anggota parlemen mewakili etika publik, konsumsi bahasa, konsumsi filsafat, konsumsi dalam pertarungan, segala macam kompetensi ilmu, baik dalam hitungan matematik maupun fisika. 100 masyarakat berarti 100 logika dan etika yang kau bawa sebagai aspirasi rakyat. Kalau itu sudah kenyang, sudah di atas tingkat rata-rata, baru boleh jadi anggota. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jamaah tercerahkan malam ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersatu dan di kemudian hari 2019 kita rapatkan barisan, ya memang tetap ganti ya. Jadi isu-isu tentang ini enggak, biar aja paling yang pilih Pak Jokowi sini 1-2 orang aja, enggak apa-apa, sehat itu. Ada yang pilih Pak Prabowo, ada yang pilih Pak Jokowi. Ya saya sebagai Ustadz pilih Prabowo, insyaallah ini jamaah saya, insyaallah lebih banyak pilih Prabowo. Yang pilih Pak Jokowi silakan, sehat juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa, jangan dimarah, bersatu. Saya datang di sini enggak ada bilang jangan pilih Pak Jokowi, enggak ada. Ya, tetap pilih saja Jokowi paling sedikit. Insyaallah Pak Prabowo insyaallah menang 56-58% insyaallah beliau menang. Amin ya Robbal. Sekira itu yang bisa saya sampaikan jamaah. Terima kasih, saya sudah 3 hari belum, tadi malam tidur cuma berapa jam. Ini saya mau pulang bobok dulu. Jadi barang-barang ini belum ke hotel. Saya bilang istri kalau ke hotel habis. Apalagi sudah AC saya. Kepala saya sudah sandar di apa itu tilam, sudah tidur. Karena saya selama 12 tahun ini enggak pernah tidur di sofa. Senang tidur di apa begini? Karpet. Kalau sudah tak masuk di gerika itu. Habis panitia nunggu di sini. Jadi saya bilang, Pak, masjid lelah betul baru kita istirahat. Insyaallah besok malam saya sampai tanggal 28 di kota. Mohon doanya agar senantiasa saya sehat dalam berdakwah. Nanti ibu bapak, ini saya membawa karya tulis saya dengan judul Islam menurut mantan pendeta. Muat biodata saya, biodata Bible Kristen. Bagi jamaah yang berminat untuk, silakan ambil di mobil saya. Ambil saja, tapi bayar. Tak ada pakai-pakai gratis. Saya sudah coba mobil saya pakai air wudu, air di masjid, tapi tidak hidup ya. Dia nanti hidup kecuali mampir di pompa bensin baru. Bantu perjalanan dakwah kami. Bagi yang berminat ya, enggak apa-apa. Ya, ada di mobil saya dengan judul kebenaran menurut mantan pendeta. Inilah kalau kita ingin melihat tentang kebenaran Islam dan kebohongan ajaran Kristen. Apalagi kalau punya saudara beragama Kristen, pinjamkan untukku lingkungan sendiri, semua agama. agama apapun boleh menurut mantan pendeta menurut saya. Jadi siapa yang ingin mendapatinya ada di mobil. Kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. La ilaha illahu wa allahu falyatawakkalil mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan aimin da yuafi ni'amahu wa juka bi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah membentangkan dua jalan bagi kami ya Allah. Jalan yang Engkau ridhoi dan jalan yang Engkau murkahi. Hamba sekeluarga telah Engkau berikan petunjuk jalan kebenaran Islam ya Allah. Dan telah sampai kami pada titik kebenaran itu. Sehingga hamba bersyukur untuk mendakwahkan kebenaran Islam itu. Mempersatukan saudara-saudaraku Muslim ya Allah. Dan memanggil saudara-saudara di Indonesia yang belum beragama Islam. Ketuk pintu hati mereka ya Allah. Agar mereka bisa kembali ke dalam ridha selamamu. Dinul Haq, Dinul Islam. Negara kami ya Allah. Engkau pelihara. Jaga ya Allah. Perdamaian antar anak bangsa. Di tahun depan kami akan menghadapi pilihan presiden dan juga anggota legislatif. Jaga dan lindungilah negara ini ya Allah dari kekacauan. Ciptakan negara ini negara yang aman, negara yang terpelihara kondusivitasnya atas kesadaran seluruh masyarakat khususnya kaum min yang merupakan benteng kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia, kaum mayoritas. Persatukan kami ya Allah. Ajarkan kami agar tidak berkhianat terhadap agamamu yang mulia dan benar ini ya Allah. Namkan di dalam hati kami taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada hukum-hukum firmanmu ya Allah. Dan kepada perkataan sabda Nabi, hadis dalam wah rujukan kehidupan kami, implementasi kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lindungi pemimpin-pemimpin kami ya Allah, yang asal dari presiden sampai kepada seluruh pejabat-pejabat yang ada, terutama khususnya di Sumatera. Dan kepada pengurus masjid wabil khusus ya Allah, telah menyelenggarakan tablik akbar, berarti telah mengambil bagian untuk menanam rawat pohon Islam ini. Kami sedikit merasakan manis dan sedapnya Islam ya Allah, karena ngabdi di jalanmu. Kami menjadi penengah, kami menjadi penerang bagi kegelapan di dunia ini ya Allah. Tuntunlah kami para uswali yang setia di jalanmu, baik yang sedang berdakwah maupun yang terpenjara. Hibur kami ya Allah di dalam lelahnya kami, di dalam penatnya kami ya Allah. Hibur kami ya Allah. Yang Engkau dan para malaikatmu yang bisa menolong dan menjaga kami. Sadarkan lidah kami ya Allah, agar kami tidak tunduk kepada siapapun kecuali hanya kepada Engkau dan Rasulmu Muhammad SAW. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyai minhum wal amwat innaka sami'un qaribun wat. Rabbana maholakta sabatilan subhanaka faqina ajabanar. Rabbana man tutkilinar faqad aghzaita wa mali zalimin min ansirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana junubana wa kafir ana sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika la tuzigh yawmal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah tawakkina ajabanna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jemaah atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz dapat bermanfaat untuk kami untuk menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Dan kepada seluruh jemaah yang ingin membeli buku Allah.